Kau teristimewa, itulah adanya satu-satunya. Tak ada duanya tempatku mengadu suka dan luka. Menjadi permataku di dunia. Tak terbayang jika ku hidup tanpanya. Berdaya.